azal. Taib, ibadah Allah yang kami muliakan, kita kembali kepada topik kita. Masalah rumah tangga ini bukan masalah yang sebatas dunia. Tapi Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran bahwa kebanyakan umumnya manusia di muka bumi ini berbangga-bangga dengan keluarga dan keturunan. Anak saya kuliahnya di Kanada, anak saya kuliahnya di Sydney, anak saya kuliahnya di Oxford, anak saya kuliahnya di Cambridge, anak saya kuliahnya. Anak saya sudah jadi bupati, anak saya jadi gubernur, anak saya jadi, Masya Allah, ini orang-orang tua malang, Pak. Orang-orang tua miskin. Sebab punya anak tidak berguna untuk si orang tua, tapi hanya berguna untuk dirinya saja. Orang tua hanya bisa berkata, itu anak saya. Tapi ketika dia mati, gubernurnya bermanfaat gak untuk orang tuanya? Tidak. Komisaris utama di sebuah perusahaan bonafit Indonesia, bermanfaat gak untuk orang tuanya? Tidak. Apa yang bermanfaat untuk orang tuanya? Ketakwaan si anak baru bermanfaat untuk orang tua. Di akhirat kelak, Masya Allah, orang-orang tua akhirnya diseret oleh anak-anaknya ke dalam neraka. Sekali lagi saya katakan, rumah tangga bukan hanya sebatas dunia, tapi sampai kepada urusan akhirat. Ini akhir zaman, Pak. Sangat banyak anak-anak yang karena kita awam, kita sekolahkan anak kita di sekolah SD umum, lalu ke SMP umum, lalu ke SMA, lalu ke perguruan tinggi. Kita sekolahkan mereka tinggi-tinggi. Hidup kita habiskan untuk membesarkan anak. Semua pencarian kita, peluh keringat kita, begadang bertanggang kita demi anak. Ternyata anak hanya dibesarkan fisiknya, dibesarkan gelarnya, ternyata ruhnya tidak kita miliki. Ruhnya diisi oleh barat, oleh timur, oleh setan, sehingga si anak menjadi orang-orang yang tidak kenal dengan Allah. Taib, orang tuanya mati, langsung si anak merampas hasil pencarian orang tuanya atas nama warisan. Bahkan belum lagi mati orang tuanya, si anak sudah mendesak orang tuanya, bagi-bagi sekarang. Belum lagi mati, Pak, kalau perlu disuntik mati orang tuanya. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat sekali lagi, akhir zaman, awal zaman adalah sama-sama dalam bungkusan zaman. Maka imam dalam zaman ini adalah awal. Ibarat lokomotif dari sebuah kereta yang bergerak dan berjalan adalah paling di depan. Mana ada lokomotif itu di belakang? Ya, di tengah-tengah, paling di depan. Yang paling di depan dari umat ini adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, maaf, jangan bapak ibu berpikir rumah tangga ini urusan dunia. Siapa yang berpikir rumah tangga adalah urusan dunia, maka dia menjadi sekuler dalam pemikiran, dan dia menjadi murtad dalam keyakinan, dalam akidah, Pak. Sebab apa? Rumah tangga adalah urusan agama. Silakan bapak ibu buka kamus lengkap berbahasa Arab. Judulnya Lisanul Arab. Apa judulnya? Bapak ibu tahu berapa ketebalan Lisanul Arab itu kamusnya? Yang kita tahu kamus itu tebalnya hanya setebal HP. Yang kita tahu paling tebal adalah segini, ya kan begitu? Kalau kamus bahasa Arab, Lisanul Arab yang disusun oleh Syekh Ibnu Al-Manzur itu dari ujung meja ini sampai ke sini, itu kamus bahasa Arab terlengkap di dunia, Pak. Nama kamusnya adalah Lisanul Arab. Bapak ibu lihat bagaimana dijelaskan makna din di dalam kamus itu, yang kita artikan dalam bahasa Indonesia dengan agama. Din itu dijelaskan, inilah makna din, ini din, ini din, ini din, ini din. Dinul Islam, lakum dinukum, waliyadin. Ternyata makna din itu adalah meliputi perkara berikut. Satu, ini makna din ya, meliputi perkara akidah, keyakinan, kepercayaan. Kedua, meliputi perkara amalan dan ibadah. Ini makna din ya, amalan dan ibadah. Yang ketiga, makna din meliputi perkara hukum, baik hukum fikih syariat, halal haram, sah batal, manduk, makruh, mubah dan sebagainya, ataupun hukum pidana perdata. Ini perkara Islam. Din itu membahas masalah akidah, amalan ibadah, hukum. Kalau kita kaji-kaji ini, Bapak Ibu, ada upaya untuk mengatakan hukum ini adalah urusan pemerintah, Ini adalah urusan negara, jangan masuk-masukkan dengan agama. Sesat orang itu Pak, murtad dia. Karena hukum adalah urusan Allah. Dalilnya dalam Al-Qur'an ini, "Al-hukmu illa lillah." Yang berhubungan dengan hukum adalah hak Allah. Ini ada manusia yang mengatakan urusan hukum adalah urusan pemerintah, dan urusan negara yang berhubungan agama di sini. Sekuler. Itu sebenarnya dengan sekuler. Orang berzina ada hukumannya menurut Allah. Orang mencuri, orang merampok, orang membunuh ada hukumannya menurut Allah. Sekarang manusia merampas hak Allah itu dan diletakkan pada dirinya, dia buat hukum sendiri. Maka orang ini disebut murtad. Yang keempat, ini adalah urusan agama. Yang keempat yaitu seluruh yang berhubungan dengan masalah akhlak. Akhlakul kalimah ya, akhlak, adab, etika dan sebagainya. Dan yang kelima, nah ini yang paling luas, muamalah, hubungan antara satu manusia dengan manusia yang lain dalam kehidupan dunia ini. Nah, muamalah ini adalah pendidikan, pendidikan, pernikahan dengan segala turunannya, ya sampai pada talak, warisan dan segala macamnya. Kemudian pengobatan, kesehatan, medis, ya medis, pengobatan, kesehatan dan sebagainya. Kemudian budaya, seni. Budaya dan seni, musik apa yang boleh, musik apa yang tidak boleh dan seterusnya. Kemudian bisnis, ekonomi, ekonomi. Terus politik. Hah, ini juga seringkali orang mengatakan, ini urusan politik. Jangan bawa masjid ke urusan politik. Jangan bawa agama ke dalam politik. Politik tidak boleh dibawa ke agama. Kotor agama. Agama ini suci, jangan dibawa-bawa ke politik, maka akan jadi ternoda agama. Sesat itu, pernyataannya menyesatkan itu. Wahai Bapak Ibu, politik adalah wilayahnya Islam. Bahkan Nabi Muhammad ketika beliau sudah pindah ke Madinah Al-Munawwarah, sejak itu Nabi Muhammad menjadi pimpinan sebuah pemerintah besar. Dia kelola usaha-usaha berkaitan dengan politik secara sempurna. Dan itu diselesaikan di dalam masjid. Betul tidak? Saya tanya pada Bapak Ibu semua, selama Nabi memimpin di Madinah, beliau adalah pimpinan dari sebuah pemerintahan yang kuat dan besar atau tidak? Betul? Tidak ada negeri, tidak ada negara di muka bumi yang saat itu tidak kenal dengan pemerintahan yang super aman, super damai, super kuat yang ada di Madinah Al-Munawwarah. Nabi Muhammad adalah pimpinan. Tapi ketika itu, sampai Nabi meninggal, ada enggak Nabi punya istana khusus? Ada tidak? Semua masalah politik dibahas dan dipecahkan oleh Nabi Muhammad di dalam masjid. Nabi meninggal diganti oleh Abu Bakar. Abu Bakar sampai meninggal dunia melanjutkan kepemimpinan khilafah Islamiyah. Yang pertama, apakah Abu Bakar mendirikan istana sendiri? Lalu semua masalah politik diselesaikan di masjid apa tidak? Betul tidak? Berarti masjid adalah ruang ibadah dan ibadah itu maknanya luas. Ya. Ini enggak, ini masalah politik, jangan bawa ke masjid. Kan ini kotor agama ya, jangan nodai masjid dengan politik. Politik praktis iya, politik praktis iya, akan tetapi politik dalam makna yang umum dan luas adalah kewajiban kita mencerdaskan umat. Pemimpin mana yang boleh dipilih, pemimpin mana yang tidak boleh dipilih, siapa yang boleh kita anggap menjadi pemimpin, kapan kita akan turunkan pemimpin, bagaimana cara menurunkan pemimpin, bagaimana cara mengelola rakyat, bagaimana cara di masa-masa damai, bagaimana perang, bagaimana itu adalah politik, Pak, luas sekali ruang lingkupnya, dan masjid adalah tempatnya, markasnya, sentralnya. Bapak mungkin ibu masih ingat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dicari-cari orang Yahudi yang datang dari Mesir karena ingin menuntut keadilan. Umar bin Khattab sedang duduk di bawah batang pohon sedang menunggu jemuran yang kering. Di masa pemerintahan Umar bin Khattab ya, lagi menunggu jemurannya yang baru dicuci. Pak, saya mau tanya Umar bin Khattab itu di mana? Apa kata Umar? Kamu siapa? Saya apa? Orang Yahudi. Saya dari Mesir. Saya sudah tanya kemana-mana orang-orang. Nggak ada yang tahu di mana istananya Umar. Saya mau tanya, Umar bin Khattab di mana? Lalu Umar bertanya, kamu mau ngapain dengan Umar bin Khattab? Ada perkara penting Pak, tunjukkan saya istananya. Umar menunjuk ke masjid, itu dia istananya. Ke masjid ditunjuknya Pak. Iya, semua orang bilang, semuanya harus menunjuk ke masjid. Sekarang saya mau temui Umar, di mana Umar? Saya Umar, kamu mau apa? Kaget ya. Maksudnya Bapak orang terbesar, terhebat yang pernah kami dengar di dunia ini, seorang diri Pak tanpa pengawalan, ya kayak ginilah kami di sini aman, damai. Tidak perlu, jadi yang perlu kami khawatirkan, jadi negara itu Pak kalau sudah mulai kacau, ditakutkan, dikhawatirkan, begitu Pak pengawalnya banyak sekali. Kalau negeri itu aman, presidennya tenang Pak, sendirian duduk seorang diri kayak Umar bin Khattab nunggu jemuran, tenang-tenang aja. Kamu mau ngapain? Pak, saya mau begini-begini, saya mau untuk keadilan, gubernur Bapak di sana gini-gini. Oh ya gitu, lalu Umar bin Khattab memberikan isyarat dan diberikan ke gubernurnya di Mesir. Selesai langsung acara, ya, ini singkatnya saja. Ya, sampai meninggal Umar bin Khattab, istananya tetap dikatakan adalah masjid. Kalau politik adalah urusan yang terpisah daripada agama dan itu adalah kotor, ngapain dibawa-bawa ke masjid selama ini? Betul tidak? Oke, sekali lagi, masjid adalah tempat ibadah dalam artian luas. Oke? Pendidikan, pernikahan, medis, budaya, seni, ekonomi, politik, dan lain-lain, ya. Itu semuanya adalah perkara muamalah. Dan ini dibahas dalam Islam. Yang sekuler itu adalah memisah-misahkan. Yang kita terima dalam Islam dan kita ambil dari Islam adalah akidah, amalan ibadah, akhlak. Adapun masalah hukum, ini bukan baik wilayah Islam. Muamalah sebagian saja kita ambil, sebagian lain kita tinggalkan. Apa firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah? Afatu'minuna biba'dil kitab wa takfuruna biba'd. فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Kamu mengambil Islam setengah-setengah. Akidahnya kamu ambil, amalan ibadahnya kamu pakai, akhlaknya kamu amalkan, tetapi hukum kamu tinggalkan. Muamalah urusan ekonomi tidak kamu pakai Islam, urusan politik kamu campakkan Islam, urusan pendidikan kamu tidak pedulikan Islam. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Yang berani jantar kamu melakukan cara beragama begitu, aku hinakan selama dia hidup di dunia. Wa yaumal qiyamah dan kelak pada hari kiamat, yuradduna ila asyaddil azab, mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat keras, azab yang sangat keras. Jangan coba-coba menjadi seorang sekuler. Hukum sekuler adalah murtad. Alhamdulillah saya enggak nyebutkan nama ya, selamat saya. Tapi Bapak Ibu karena udah cerdas, saya yakin langsung paham nih, langsung nunjuk nih. Nih si anu nih, di sana. Padahal tujuan kita ngaji bukan untuk nyenterin orang ya, Pak ya. Tujuan kita ngaji untuk melihat diri. Ada enggak di saya ya? Ada enggak? Karena harusnya begitu, Pak. Saya pernah ngaji, Pak, tentang ciri-ciri orang munafik dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Ada 32 ciri-ciri orang munafik. Sampai di ciri yang ke-27, kawan ini kena tampar langsung dari pengajian kita. Ciri yang ke-27 adalah seluruh isi Al-Quran yang berkaitan dengan masalah tarhib, tentang masalah ancaman, tentang masalah pertakut, ya, dia langsung larikan bukan ke dirinya, tapi ke orang lain. Aku nomor 2 si Anu. Nomor 5 kok pas mana di si Anu. Nomor 5 kok kawan mau mana aku. Itu ciri orang munafik ternyata. Pengajian dia tujukan untuk orang lain. Orang mukmin itu apa? Pengajian itu dia ngaji adalah untuk dirinya. Mana yang pada diri saya harus saya perbaiki? Mana pada diri saya yang harus saya awasi? Jangan sampai saya termasuk yang diperingatkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang munafik kan enggak gitu, Pak. Dia ngaji untuk siapa yang bisa kita lihat ini? Si fulan, iyumbanya itu mah. Hah? Nomor ke-7 balaiku, wah anggur orangnya. Ma'adzanallah, wahai ibarat Allah yang kami muliakan, kita ngaji ini ya untuk membersihkan diri kita. Seperti kata Abdullah bin Mas'ud, kami itu ngaji 10 ayat demi 10 ayat. Kalau 10 ayat sudah diuraikan, kami tak akan tambah lagi ke 10 ayat berikutnya sampai seluruh kami sudah mengamalkan 10 ayat yang kemarin kami kaji. Gitu Pak, orang tujuannya ngaji adalah untuk diamalkan. Kalau kita sekarang adalah pengen tahu. Ya kan, pengen tahu. Kemarin waktu saya Tabli Akbar di mana ya? Baru berapa hari yang lalu lah. Oh iya, saya enggak usah sebutkan gelar jabatan orang itu ya, Pak ya. Apa katanya? Saya tahu. Semua pengajian itu intinya di situ-situ aja cuma tuh, cuma redaksi dan kemasannya saja yang berbeda-beda. Itu katanya. Dan ini adalah bahasa orang-orang yang kadang-kadang agak sedikit tertipu. Untuk apa saya ngaji? Yang disampaikan itu-itu juga. Saya udah tahu semua itu. Yang disampaikan cuma itu-itu aja, cuma kemasannya aja yang beda-beda. Padahal kita disuruh untuk rajin-rajin ngaji, rajin-rajin ngaji. Al-Qur'an itu pada Al-Qur'an 30 juz itu redaksi Allah itu berbeda-beda, isinya tetap sama. Tapi dengan adanya perbedaan-perbedaan redaksi itu menyebabkan kita terbangun, tersentak kita oleh ayat ini, terbangun kita oleh ayat yang ini, ya, tersadar kita oleh keterangan yang ini. Ngaji itu, wahai Bapak Ibu, walaupun tema yang dibaca itu ke itu saja, maka tetap saja kita membutuhkannya dan terus bermajelis demi mengingat-ingatkan kita. Sering Pak, saya juga gitu. Saya orang yang sedikit banyaknya ada ilmu. Ketika saya kosong Pak, saya enggak malu-malu buka YouTube. Saya dengarkan sambil perjalanan menuju ke lokasi, saya dengarkan YouTube, saya dengarkan ceramah. Di rumah juga ada YouTube yang bisa saya dengar tetap daripada saya nunggu-nunggu kawan yang janjian datang mau rapat, saya dengarkan YouTube. Saya enggak malu-malu. Ustaz-ustaz yang saya dengar siapa? Ya ustaz-ustaz di Indonesia ini. Wahai barallah kami muliakan. Bahkan ketika ada waktu kosong, saya bangga, saya bahagia, saya bisa menjadi salah satu di antara bapak ibu. Saya duduk, kadang-kadang ustaz itu nggak tahu kalau saya ada di situ. Saya dengarkan Pak. Kenapa sekali lagi saya katakan saya butuh kejutan, saya butuh penyemangat, saya butuh ada teguran. Selama ini saya ngasih ceramah. Nah, orang-orang munafik, salah satu ciri khas mereka itu kayak itu saja yang disampaikannya. Hah? Cuma redaksinya beda, cara mengemasnya beda, cara menyampaikannya beda. Ma'adzanallah. Kita kembali Pak, ini masalah pembahasan tentang tuntunan keluarga akhir zaman. Akhir zaman itu kan hanya sebuah tambahan saja saya rasa itu. Ya, mentang-mentang ustaznya yang ceramah usaha akhir zaman, semuanya dikaitkan akhir zaman. Obat akhir zaman. Sebut saja obat Islam. Obat dalam Islam, tidak. Pengobatan Islam akhir zaman. Karena yang diundang adalah Ustaz. Ada juga Pak, musik akhir zaman. Iya, kepundung tuh. Ada pula pacaran akhir Islami akhir zaman. Ada ngasih judul begitu, pacaran Islami akhir zaman. Saya diundang, saya kaget dikasih judul itu. Saya katakan, mana panitianya? Saya Pak, karena apa kamu kasih judulnya pacaran Islami akhir zaman? Ya Ustaz, terlanjur Ustaz ini sudah dikembang luaskan semacamnya. Oke lah, saya maafkan kamu tapi jangan buat judul yang aneh-aneh ya. Dalam ceramah saya katakan, yang pacaran yang benar itu adalah setelah nikah. Nah itu dia. Kasmaran, mabuk, rindu dengan suami, dengan istri, itu baru benar Pak. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan. Nah ini obat akhir zaman. Ya, Masya Allah. Dan ini ada wajah ustadznya, ustadz akhir zaman. Ini madu. Madu murni yang kita produksi setelah diruqyah. Madu ini setelah kita uji, kita tes dan kita rasakan ini adalah madu yang murni. Lalu kita ruqyah. Kita satukan kekuatan wahyu dan mukjizat syifa dalam Al-Qur'an dengan madu yang benar-benar madu. Setelah itu dikemas dengan didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk membantu sebanyak-banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersiksa oleh berbagai macam penyakit dan jarang penyakit itu bisa sembuh. Bismillah. Allah menjanjikan dalam Al-Qur'an, siapa yang mengkonsumsi madu, tapi sebenarnya madu Pak ya, maka Allah pasti sembuhkan dia. Begitu. Maka ini kita tolong, kita buatkan. Ustaz dagang nih ya Ustaz ya. Saya katakan iya. Berarti ada keuntungan Ustaz. 100% keuntungannya adalah untuk agama Allah. Ada keuntungannya. Santri-santri kita ratusan jumlahnya yang tak sanggup membiayai sekolahnya. Guru-guru kita yang ngajar hampir 200 orang kita gaji Pak. Ustaz-ustaz dan da'i-da'i yang kita isi kantongnya dan anak-anak kita sekolahkan sampai keluar negeri. Dari mana dananya kita berikan Pak? Salah satu cara kami adalah bantu umat dengan sunnah, lalu hasilnya adalah untuk menguatkan dakwah. Maka saya tak ragu-ragu kalau begitu, dua-duanya bermanfaat. Baik, ibarat Allah kami muliakan, ini bagi yang memerlukannya, entah di mana bagian sudut itu. Sana silakan dapat. Sambil keluar, kita dapatkan sunnah ini dan kita dapatkan nilai tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Jadi, kalau saya uraikan tuntunan, maka kata Nabi, akulah kata Nabi. Yang boleh mengatakan akulah itu hanya Rasulullah ya. Tidak boleh ustaz manapun berani mengatakan akulah contoh terbaik kalian. Jangan kayak gitu. Sombong ustaz itu namanya. Saudara-saudara, saudari-saudari, siapa saja yang meniru rumah tangga tidak seperti yang saya contohkan, maka rumah tangga itu sesat dan terjauh dari rahmat Allah. Itu ustaz sombong. Dan belum pernah saya dengar ada ustaz yang kayak gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ustaz mengarahkan tiru Rasulullah, tiru Rasulullah. Kita juga demikian, Pak. Kalau Bapak Ibu ingin sukses dalam menyelamatkan rumah tangga dan keluarga di akhir zaman, syaratnya cuma satu, tiru kesuksesan Rasulullah dan kesuksesan para sahabat di dalam menuntun, membina dan membawa keluarga mereka di awal zaman dulu. Maka di akhir zaman itulah solusinya. Inna hadhihi ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah menjadi baik, tidak akan pernah menjadi benar, tidak akan pernah menjadi selamat kecuali bila mereka meniru generasi awal Islam dulu. Udah itu aja kuncinya, Pak. Kuncinya cuma di situ. Sampai di sini Bapak Ibu sudah bisa paham? Sudah bisa paham? Maka kesimpulan kita adalah laqad kana lakum fi rasulillah. Lanjut. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsir. Siapa saja yang menginginkan ridha Allah dan cinta Allah, siapa saja yang menginginkan masuk ke dalam surga Allah, siapa saja yang ingin selamat di dunia dan di akhirat, maka hendaklah dia meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh ustaz, berat niru langsung Rasulullah, dia kan nabi ustaz. Kita ini siapalah, orang biasa. Nabi itu kan maksum, langsung malaikat Jibril yang membimbingnya, turun wahyu kepadanya. Bagaimana kita mau meniru Rasulullah, ustaz, dia itu nabi. Oke, kalau begitu. Oke, kalau begitu. Saya terima keluhan Bapak Ibu, tetapi sahabat-sahabat Nabi itu nabi enggak? Ayo jawab Bapak Ibu, sahabat-sahabat Nabi itu nabi tidak? Ya. Kalau begitu mereka dipuji tidak oleh Allah ya? Di surat apa dipuji oleh Allah? Surat Ali Imran ayat tadi sudah saya bacakan loh ya. Ayat 110 kuntum khairu ummah. Kamulah umat terbaik. Kan begitu. Kemudian di surat Taubah ayat 100 Allah perintahkan kita sampai hari kiamat tiru para sahabat. Jadi karena Rasul, kita katakan dia Rasul, enggak mungkin kita meniru beliau. Ayo kita tiru orang yang berhasil meniru beliau. Ada gitu aja, Pak, penting mulanya. Tirulah orang yang sudah berhasil meniru Nabi Muhammad SAW. Jadi, Pak, maaf kalau begitu, lihat lagi papan tulis. Para sahabat itu kita tiru dari mana? Dari sisi mananya dulu? Wahai Bapak Ibu, bagaimana saja dari para sahabat kita tiru, kita sudah berada di jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ashabikan nujum fabi'aihi muqtadaitum muhtadaitum. Sekalipun ini hadis adalah dhaif, tetapi redaksi ini tidak jauh beda dengan yang ada dalam Al-Quran. Sahabat-sahabat pernah seperti bintang-bintang di langit. Kamu mau tiru yang mana di antara sahabat-sahabatku, maka kamu sudah ada di atas petunjuk yang benar. Ini sama dengan redaksi Allah surat At-Taubah ayat 100 ya. Ustaz, terlalu banyak dari kehidupan sahabat yang akan kita tiru. Ya, kalau begitu tiru semuanya. Para sahabat dalam urusan bisnis yang ditiru, dalam urusan politik yang ditiru, dalam urusan pendidikan anak-anaknya ditiru, dalam urusan seni, budaya, medis, pernikahan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya ditiru para sahabat. Apalagi akidah mereka ditiru. Bagaimana akidahnya para sahabat? Bagaimana amalan dan ibadahnya para sahabat? Bagaimana sahabat memegang erat hukum-hukum Islam? Bagaimana para sahabat akhlaknya? Tiru para sahabat semuanya. Ustaz, ada enggak starting point kita itu dari mana kita meniru para sahabat? Oke, saya singkat saja, Pak. Ini kata gurunya Imam Syafi'i ya. Guru Imam Syafi'i mengatakan, jika kamu ingin meniru para sahabat, sebelum kamu meniru semua yang ada pada para sahabat, starting point-nya adalah dari yang lima ini. Tiru mereka yang pertama. Yang pertama adalah tilawatul Quran. Ini yang pertama. Tilawatul. Yang kedua adalah ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah. Yang ketiga adalah salatul jamaah. Salatul jamaah. Yang keempat adalah luzumul jamaah. Dan yang kelima adalah al-jihadu. Al-jihadu fi sabilillah. Nah. Dari sini dia start dulu. Yang lain ikut. Yang lain ikut. Apa yang pertama? Rajinlah mentilawah Al-Qur'an. Rajinlah mentilawah Al-Qur'an. Tilawah, mana bedaan antara tilawah dan qiraah? Ada yang tahu? Ada yang bisa angkat tangan? Kalau ada yang tahu beda antara tilawah dengan qiraah, saya kasih hadiah surprise. Ya. Terus sudah benar nilainya sudah 30-40. Dan lumayan Pak dapat nilai daripada sama. Ya, saya mau nilainya di atas 50 aja. Tambah. Lama ini Al-Quran sedangkan doa gimana Ustaz ya? Masya Allah, namanya siapa? Ansar. Semoga betul menjadi Ansaruddin, insya Allah. Saya sempurnakan ya, ya supaya jadi mudah. Kalau qiraah, iqra, bacalah. Tapi kalau tilawah, ujru, tilawahilah. Tilawah itu artinya, pertama, mempelajari cara membaca Al-Quran. Yang kedua, mempelajari isi Al-Quran, memahaminya. Yang ketiga, mengimani apa-apa saja yang ada dalam kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Yang kelima, mendakwahkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Dan yang keenam, istiqomah bersama Al-Quran. Ini tilawah. Oke? Okay? Itu tilawah. Kalau qiraah sudah baca, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu hanya sekedar tilaah. Kalau tilawah itu kayak tadi Pak, tajwidnya, tahsinnya kita benar-benar pelajari agar benar bacaan kita. Setelah itu kita mulai menghafalnya. Setelah itu kita mempelajari isinya, kandungannya apa. Setelah itu kita yakin dan kita imani. Setelah itu apa? Kita amalkan. Setelah itu kita mendakwahkannya. Lalu kita istiqomah selalu bersama Al-Quran. Itu tilawah. Dan inilah karakter pertama para sahabat. Para ulama, para syekh sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal Islam dulu terhadap Al-Quran? Jawaban Syekh paling enak. Paling enak, paling gampang saya menjawab. Seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Benar tidak? Pernah lepas enggak dari handphone? Hari-harinya maksud saya. Pernah jauh enggak dari handphone? Kemana pergi ada lepas enggak dari handphone? Saya sedang belajar sekarang Pak. Saya sedang belajar sekarang lepas-lepas dari handphone. Agak tersiksa saya. Benar. Kalau handphone tinggal di rumah, tinggal di mobil. Kadang-kadang sesenanya tinggalkan. Habis itu saya sendiri tersiksa. Ya, saya butuh menelpon, siapa tahu ada menelpon segala macamnya. Padahal baca Al-Qur'an, mentadaburi Al-Qur'an di mana kita berada. Kita sedang bersama dengan Allah. Dengan Allah, dan itu sudah menjadi indah dan nyaman bagi orang yang sedang ada di puncak iman. Kalau kita sekarang betapa kebutuhan kita pada handphone ini tinggi sekali. Di mana-mana saya lihat hampir tidak ada orang yang tidak punya handphone. Waktu saya baru pulang dari Baitul Maqdis, Idul Adha saya di sana, Masya Allah, sampai di airport Jakarta, satu ruangan waiting room itu semuanya lagi membeli handphone. Hari Jumat Pak, itu jam 11-an saya mau terbang ke Solo itu mau apa, ada jadwal ceramah sana, baru pulang langsung jadwal ceramah. Satu ruangan waiting room, orang tuh di depan handphone semuanya. Jika hati saya, ya Allah, ini orang sudah pada baca surah Al-Kahfi apa belum ya? Kecil, tua, muda, laki, wanita, semua punya handphone. Ini saya di sebelah, istri saya ikut, saya bawa Pak. Saya lihat, ini juga bukan handphone. Baca Al-Kahfi. Ya, saya lihat. Ngapain dia dengan handphonenya? Lagi baca surah Al-Kahfi. Misalnya hubungan generasi awal Islam dulu dengan Al-Quran seperti hubungan kalian hari ini dengan handphone. Betapa akrabnya mereka dengan Allah, karena ketika kita akrab dengan Al-Quran, seperti kita akrab dengan Sahibul Quran, Kalamullah, dan kita bersama saat kita berbicara dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Tapi itu sifatnya tilawah, bukan hanya qiraah. Berikutnya ittiba'us sunnah. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah secara total. Ini gaya sahabat ya. Sahabat tuh enggak pakai diskusi-diskusi. Ini sunnah. Gimana ya? Kita ikuti apa enggak ya? Cocok dengan budaya Makkah atau tidak ya? Gimana kira-kira? Ini sekarang ini sudah saatnya belum kita amalkan sunnah ini? Enggak ada gitu, Pak. Saat itu mereka lihat Nabi, saat itu mereka langsung amalkan. Mereka tidak pakai diskusi dalam menjalankan sunnah. Mereka hidup hari-hari bersama Rasulullah. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, mereka amalkan. Ittiba'us sunnah, tak tanpa pakai. Kenapa ya Rasulullah? Kok harus ya Rasulullah? Laki-laki enggak boleh pakai cincin emas. Kenapa ya Rasulullah? Mereka enggak mau tanya, Pak. Dilarang sudah langsung sami'na wa atha'na. Ittiba'us sunnah itu gaya sahabat. Bahkan suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang salat mengimami jamaah, tiba-tiba Rasulullah dapat bisikan dari Malaikat Jibril, "Hai Muhammad, sendal yang kamu pakai itu bernajis." Maka Nabi langsung menanggalkan sendalnya dan mencampakkan sendalnya dalam salat itu. Kemudian salat dilanjutkan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi terkejut. Kenapa? Sebelah kanannya bertumpuk-tumpuk sendal, Pak. Ternyata dalam salat sahabat-sahabat menyaksikan Rasulullah tadi melemparkan sendal. Yang dilemparkan adalah salah satu daripada sendalnya. Sahabat melakukan hal yang sama. Itu namanya ittiba'us sunnah, tanpa diskusi. Kenapa harus dilemparkan sendal? Baru saat itu mereka amalkan. Enggak, mereka lihat saat itu, mereka amalkan saat itu. Ini namanya ittiba'us sunnah. Ayo ikuti, miliki karakter itu. Jangan pakai diskusi dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus pakai jenggot? Kita ini bukan orang Arab. Lagi kalau orang Arab pakai jenggot keren, hidungnya juga mancung, cocok. Nah, kita nanti jenggotnya cuma ada berapa butir sini. Bergantung pula kutu. Yang ketiga, ini karakter para sahabat. Salat berjamaah. Seluruh sahabat, tidak ada yang tidak melazimi salat berjamaah di masjid. Berjamaah, laki-laki loh ya. Wanita diberi pilihan oleh Nabi, silakan di rumah, silakan di masjid. Kan gitu ya, Bu ya. Tapi laki-laki enggak ada cerita. Masjid. Kita tidak pernah kenal, tidak pernah kita kenal ada sejarah di mana sahabat mereka sholatnya di rumah, kecuali sholat sunnah. Kalau ada satu dua sahabat yang sholatnya tidak ketemu di masjid, sahabat itu akan langsung terkenal dengan sebutan yang tak baik dalam sejarah. Si fulan tidak sholat subuh pada waktu subuh anu, langsung terkenal tuh, Pak. Saking langkanya ada sahabat yang tidak berjamaah ke masjid. Wahai bapak ibu yang kami muliakan, khususnya bapak-bapak nih, ada enggak yang rumahnya jauh dari masjid? Tolong angkat tangan. Yang rumahnya jauh dari masjid. Bapak-bapak nih, laki-laki. Satu, siapa lagi? Yang rumahnya jauh dari masjid. Bapak jawab, Pak. Berapa ratus meter, Pak? 200 meter. Berapa ratus meter? Hah? Lebih sekilo. Lebih sekilo. Ada motor, Pak, ya? Oke, yang di belakang tadi? 1 kilo juga. 3 kilo. 1 kilo, oke, 1 kilo, berarti 1000 meter. Oke, baik. 200. Antum ketawa, Bang, antum juga gak ke masjid. Baik, ayo kita perbandingkan dengan sahabat Nabi yang sudah tua, namanya Ibnu Ummi Maktum. Tubuhnya sudah tambun, semakin bagadoyok badannya, semakin tambun. matanya buta. Rumahnya dari masjid ada 3 lembah yang harus dilalui. Selalu beliau ke masjid dituntun oleh pemuda yang disewa untuk membawanya ke masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selalu dengan pemuda ini. Bolak-balik ke masjid, bertahun-tahun berjalan seperti itu. Sekarang pemuda itu sudah pulang kampung. Badannya semakin tua dan rumahnya jauh jaraknya. Setiap lembah itu ada tempat-tempat yang berbahaya. Ada beberapa binatang berbisa. Beliau datang pada Nabi meminta keringanan, ya Rasulullah, izinkan aku sholat 5 waktu sudah boleh di rumah saja. Nabi diam sebentar. Engkau lihatlah ya Rasulullah keadaanku sekarang. Yang menuntunku ke masjid sudah tidak pula ada lagi. Menurut Bapak Ibu sudah memenuhi syarat enggak untuk sholat di rumah? Dia datang, sudah Pak, tua, badan tambun, rumah jauh, yang menuntun ke buta, ya, rumah tidak ada yang menuntun ke masjid. Apa kata Rasulullah? Baik, khusus untuk kamu ya, kata Nabi. Silakan sholatnya di rumah 5 waktu. Senanglah dia karena mendapatkan keringanan. Tiba-tiba Nabi mendengarkan ada bisikan dari malaikat. Lalu Nabi panggil kembali, Pak, kalau kumandang yang dikumandangkan azan oleh Bilal di masjid, suara kumandang itu kedengaran enggak sampai ke rumah Bapak? Kedengaran, kata si Bapak. Fa wajabat. Kalau begitu, saya cabut kebolehan tadi, wajib bagi Bapak ke masjid. Buta, tua, tambun, rumahnya jauh dari mas, wajib ke masjid. Sholatul jamaah. Makanya enggak ada laki-laki yang sholatnya itu di rumah, kecuali hanya sholat sunnah. Yang namanya laki-laki ke masjid. Bangun itu Pak, biar keluarga bisa melihat. Anak-anak kita yang laki-laki bawa ke masjid. Ustaz, nanti dia meribut di masjid. Enggak apa-apa. Saya katakan, saya ulangi. Rasulullah itu punya anak, punya cucu. Para sahabat itu punya anak, punya cucu. Mereka dibawa ke masjid loh Pak. Memang ribut. Kadang-kadang ada anak-anak memang ribut. Tapi Bapak sabarlah. Melatih anak-anak senang di dalam masjid. Ikut nak asal ingat masjid, anak memori hitamnya yang selalu ingat. Disipak dia orang musaji. Dibentak. Buang lagi. Memorinya kalau ingat tentang masjid, serem. Orang di masjid itu pemarah-pemarah, jahat-jahat. Kan begitu Pak ya? Saya masih ingat Pak, sampai-sampai yang marah kepada saya dulu waktu di masjid. Saya ingat sampai sekarang, wajahnya pun saya ingat. Benar Pak? Semoga Allah ampuni orang itu. Salatul jamaah. Yang keempat, luzumul jamaah. Nah ini zaman di mana sudah tidak ada jamaah. Jamaah itu apa maksud? Khilafah Islamiyah. Setia terhadap khilafah Islam. Nah ini sudah enggak ada khilafah Islamiyah. Jamaah yang dimaksud adalah khilafah Islamiyah. Tapi untuk di zaman sekarang yang dimaksud adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu dimaksud. Setia dengan ahlus sunnah wal jamaah lalu berada di salah satu kelompok yang ada dalam ahlus sunnah wal jamaah. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang kelompoknya di Indonesia kan banyak. Ada jamaah tabligh, ada Muhammadiyah, ada apa? Wahdah Islamiyah, ada Hidayatullah, ada Majelis Mujahidin, ada macam-macam Pak, sangat banyak, sangat banyak. Ada Nahdlatul Ulama dan seterusnya. Yang penting ahlus sunnah wal jamaah dan sudah membentuk sebuah kelompok, maka setialah di situ. Cintai yang lain, setialah dengan yang kita ada di sana. Ustaz, boleh enggak kita pindah? Boleh, kepada yang lebih baik, yang lebih dekat dengan sunnah tanpa memburuk-burukkan yang lama. Cintai yang lama. Luzumul jamaah, jangan sendirian. Saya tunggu Imam Mahdi aja. Nanti kalau udah Imam Mahdi keluar, baru saya bergabung dengan Imam Mahdi. Allahu Akbar. Lalu dia sendirian. Dia sendirian. Dia digarap oleh setan. Pasti dia akan mainan, jadi mainan setan. Luzumul jamaah ini yang para sahabat. Nah, mereka gak musuh sendirian. Safar pun mereka pilih berjamaah, Pak. Kata Nabi, safar sendirian bersama setan. Safar berdua masih disetanin. Tapi safar bertiga dan ke atas, itulah safar yang dilindungi oleh Allah. Jadi sahabat gak mau safarnya sendirian. Oke, yang terakhir, al-jihadu fi sabilillah. Seluruh sahabat itu hidupnya dipersembahkan untuk siap berjihad selalu di jalan Allah. Cinta mereka kepada jihad di jalan Allah. Dan sekarang kalimat jihad itu sangat diremes-remes sekarang ini Pak ya. Ditakut-takutin umat dengan jihad. Orang yang ingin hidup para sahabat, tumbuhkan cinta jihad di dalam dadanya. Entah kapan akan terbuka pintu jihad, terserah itu urusan Allah. Tapi hidupkan dalam dadanya nyali, siap berjihad, cinta dengan jihad, memuliakan para mujahidin. Begitu Pak. Jangan sampai mendengarkan jihad langsung bahasa kafir yang terbayang di kepalanya. Teroris, radikal, fundamentalis dan sebagainya. Tidak, mujahid adalah manusia teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah para nabi dan rasul, setelah para ulama-ulama, ya, setelah para wali-wali Allah, mujahid adalah di peringkat tertinggi. Itulah ada kecintaan yang besar kepada jihad dan memuliakan para ahli jihad. Baik. Semoga bermanfaat. Lima ini star, yang lain akan dimudahkan oleh Allah kita mengikuti para sahabat. Mulai dari yang lima ini dulu ya. Yang mengatakan ini siapa tadi? Gurunya Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik bin Anas dan Imam Sufyan At-Tsauri, ya. Mereka yang melafazkan kalimat ini. Semoga bermanfaat. Tadi saya dikasih tahu bahwa jadwal saya hanya sampai jam 3. Hanya sampai jam 3. Karena nanti jam 4 ternyata sudah ada agenda yang lain di tempat yang lain. Semoga pertemuan ini jadi maaf, ini karena judulnya tadi adalah tuntunan keluarga akhir zaman, maka saya kembalikan tuntunan keluarga awal zaman, ke situlah kita harus kembali. Kesimpulannya di situ ya. Bagaimana awal zaman dulu melahirkan generasi, maka akhir zaman ini lahirkan generasi seperti awal zaman dulu, yaitu tilawatul, menjadi ahli Quran, keluarga Quran. Dan sekarang sudah banyak alhamdulillah keluarga yang menjadikan keluarganya rapat kembali dengan Al-Quran, mulai menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Tapi itu belum cukup sampai dia mempelajari isi Al-Quran dan serentak satu keluarga mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Ini baru keluarga akhir zaman, ya. Dan seterusnya itiba'us sunnah, salatul jamaah, luzumul jamaah, jihad fi sabilillah. Semoga bermanfaat Bapak Ibu yang kami muliakan. Dua pertanyaan saja. Atas nama pengurus. Ya, permintaan pengurus. Kasih dua pertanyaan untuk jamaah. Silakan. Satu Bapak, satu Ibu kalau ada yang mau bertanya. Dari tadi saya ceramah tidak ada di sini tisu. Bismillah. Ini ciri khas madu saya. Enak tenan. Kalau bapak yang ingin bertanya bisa tunjuk tangannya. Bapak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Langsung pertanyaan bang. Iya, jangan usah perkenalkan diri, status semacamnya nggak usah. Terima kasih banyak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya Master. Pertanyaan saya sebenarnya mungkin teman-teman saya yang muda-muda. Keluhan kami yang pertama yaitu ketika kami pindah, maksudnya kita rajin ke masjid dan kita pindah cara bergaul, kita pindah model penampilan, kenapa kita suka bilang ustaz mana, kemudian apa itu ustaz kemana, baguslah tuh ustaz mau kemana, daripada penjahat itu mau kemana. Setiap kita itu apakah kita menjadi ta'acuh atau menjadi saya semua yang mendampingi saya sekarang dari panggil orang ustaz. Sopir saya dipanggil orang ustaz. Ya. Tukang bawa-bawa barang-barang saya dibilang orang ustaz, kameramen saya dibilang ustaz. Enggak ada satupun yang marah. Enggak ada satupun yang tersinggung. Ya, karena itu sudah panggilan yang bagus. Mudah-mudahan itu bahagian daripada doa. Amin. Coba ingat, tidak sedikit yang dulunya adalah murid hanya pendampingi ke sana kemari, ketika gurunya meninggal dialah yang menggantikan. Itu tidak sedikit terjadi. Jadi ketika panggilan-panggilan baik, walaupun tujuan orang itu ngejek, kita tahu tujuan orang itu adalah ngejek, kita aminkan saja. Ustaz mau kemana? Amin, bilang. Ya. So ahli surga lo, kata orang sama kita. So ahli surga lo. Amin ya Allah, amin. Diluruskan aja pak, kalau kata orang apa, dipeluri saja lah pematang itu. Iyo kan saja langsung. Angsuk siya mah, alhamdulillah, amin. Jadi dia capek sendiri. Nah, ciri khas generasi militan di akhir zaman, buka Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. ciri khas pemuda militan akhir zaman adalah la yakhafuna laumata. Mereka tidak peduli dengan cemeehan orang-orang yang suka mencemeh. Ejekan orang yang suka mengejek. Sekarang ini PCI lagi laku keras di Indonesia, Partai Cemeeh Indonesia. Biarkan saja itu berlalu. Kita tetap istiqamah. La yakhafuna laumata laim, ya. Jadi, lalu bagaimana dengan kawan-kawan yang lama? Kalau bisa diajak, ya diajak. Ayolah kita ke jalan yang benar. Selama ini kita jalannya salah. Allah udah, kamu aja di duluan. Ya sudah, assalamualaikum. Itu Pak, selesai. Tapi untuk bersama-sama lagi ke depan, Nabi sudah melarang. Jika kamu dakwahi dia tidak mau, jika kamu ajak dia menolak, maka istiqomahlah kamu wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahiliyah itu. Selesai.